Mitra Bisnis, DPR hingga kini belum merestui anggaran untuk membangun gedung KPK senilai 225 miliar dengan alasan kelembagaan KPK berstatus ad hoc atau sementara. KPK membutuhkan gedung baru karena gedung lamanya sudah tidak memadai. Menanggapi hal itu, ada gerakan menggalang dana masyarakat untuk saweran membangun gedung KPK. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda melihat hal ini? Poinnya kan satu, bahwa itu bukan jumlahnya yang harus dilihat, bukan penggalangan dananya yang harus dilihat, tetapi itu semacam kesadaran penuh dari masyarakat untuk perang melawan korupsi. Jadi jangan dilihat jumlahnya, jangan dilihat koin gedung KPK-nya, begitu. Lebih dilihat bahwa ini adalah kesadaran masyarakat untuk perang melawan korupsi. Gampang membandingkannya ketika gedung DPR diprotes habis oleh masyarakat yang nilainya 1,8 triliun itu, ketika itu dibatalkan oleh DPR sendiri begitu, tidak ada satupun masyarakat yang mau menyumbangnya kan. Satu rupiah pun orang nggak ada yang mau menyumbang gedung DPR. Tetapi ketika ada upaya untuk mempertanyakan atau DPR memberi tanda bintang terhadap pembangunan gedung KPK yang 225 miliar itu, langsung masyarakat bereaksi. Jadi poin pertama itu adalah jangan dilihat rupiahnya, tapi lihat bahwa ini gerakan masyarakat dalam rangka perang melawan korupsi. Tadi bagus sekali, menurut aku dimuat di harian Koran Tempo, pernyataan dari Sekjen Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa pemberian kepada lembaga negara itu kategorinya hibah. Kategorinya hibah, jadi diterima karena kan selama ini seolah-olah ada upaya untuk mengatakan bahwa itu gratifikasi atau apa. Jadi sudah ditegaskan bahwa itu kategorinya hibah. Kemudian yang kedua, nilai tertinggi yang boleh diberi oleh masyarakat 10 juta rupiah. Dengan uang 10 juta rupiah yang paling tinggi berdasarkan kartu identitasnya gitulah ya. Artinya orang tidak boleh menyumbang berkali-kali, cuma boleh satu kali. Tetapi dalam paling tinggi itu 10 juta rupiah. Dengan 10 juta rupiah bisa menekan apa kepada KPK? Ya nggak bisa. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya harus dilihat bahwa masyarakat itu melihat KPK ini adalah cermin dari masyarakat sipil gitu. Yang bisa menduduki KPK itu kan dari masyarakat sipil seperti Babang Wijayanto atau Abraham Samad gitu ya, yang aku kenal baik begitulah ya. Mereka itu, masyarakat menganggap mereka itu adalah representasi masyarakat sipil. Kalau Kapolri dan Jaksa Agung kan itu representasinya SBY ya, sebenarnya kan begitu. Kemudian yang keempat, masyarakat itu kan melihat betapa rentannya yang namanya KPK ini. Kalau Kapolri, Polri itu kan dari pusat sampai ke pelosok daerah kan keberadaannya. Kemudian juga jaksa kan juga dari pusat sampai pelosok daerah. Sementara KPK hanya di Jakarta dan harus menangani seluruh Indonesia. Coba bayangkan dari Jakarta, ini lagi ngejar-ngejar bupati dari apa itu yang di daerah Maluku itu. Hanya dengan jumlah anggota 700 orang dengan gedung yang apa seadanya seperti itu. Ini kan kalau dengan 1.200 orang pegawai, mereka bisa beroperasi ke seluruh Indonesia. Dan lucunya yang dipercaya masyarakat sekarang itu cuma KPK untuk memberantas korupsi, bukan kepolisian, bukan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan itu di bawah SBY, mau di bawah presiden, nggak dipercaya publik. Yang independen dan publik menganggap ini adalah representasi mereka, ini yang dipercaya. Nah ini mestinya positif ditanggapi oleh SBY, ditanggapi oleh DPR, ditanggapi oleh Polri, ditanggapi oleh kejaksaan bahwa mereka itu kalau bekerja dengan baik bisa dipercaya kok gitu oleh rakyat gitu ya. Tapi karena mereka tidak bekerja dengan baik, makanya tidak percaya oleh publik. Jadi ini mestinya menjadi semacam pelajaran gitu ya untuk memperbaiki diri begitu. Kemudian yang terakhir, DPR ini juga ketika semua problem yang dibongkar, kasus besar yang dibongkar oleh KPK, misalnya kasus Nazarudin, Angelina Sondah, dan kemarin adalah Anas Urbaningrum, kemudian yang melibatkan ke rekening Cek Pelawat, kemudian juga melibatkan WOD Nur Hayati dalam kasus Banjar, semuanya itu orang DPR. Nah, orang akan menganggap, oh, keengganan DPR ini karena DPR merasa mereka yang menjadi sasaran dari KPK. Padahal bukan. Tanpa KPK, mereka tidak bisa di Mana ada anggota DPR pusat yang pernah ditangkap oleh kepolisian dan kejaksaan? Nggak ada, kecuali oleh KPK. Dan seperti itu. Jadi semacam upaya perlawanan dari DPR dan menurut aku ini menyesatkan dan juga membusukkan mereka sendiri secara lembaga. Gitu. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.